السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء الأنصاري، demikian pula para pendengar melalui siaran streaming, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barakah, rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang menerangkan tentang As-Siratul Nabawiyah, kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, maka hal itu menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Quraisy dan para petinggi-petingginya, tokoh-tokohnya, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara dengan tujuan untuk menghentikan dakwah tauhid, menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari cara mereka untuk membuat manusia lari dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metode tanfir, membuat manusia lari dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang buruk. Nama beliau dirubah, beliau bernama Muhammad yang bermakna seorang yang terpuji dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebaikannya. Lalu mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muzammam, yang bermakna orang yang tercela. Demikian pula tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau dituduh sebagai orang yang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai ahli syair. Sampai kepada tindakan-tindakan teror, ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Terlebih lagi para sahabat yang mereka tidak memiliki perlindungan yang kuat dari kaumnya. Demikian pula mereka berupaya untuk memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya agar beliau menghentikan dakwahnya. Jangan mengajak manusia kepada tauhid dan menuduh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemecah belah di antara mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan tentang kisah masuk Islamnya Dhimad al-Azdi. Dhimad al-Azdi. Dhimad al-Azdi ini beliau berasal dari kabilah Azd Shanu'a. Dia datang ke Makkah dan disebutkan bahwa Dhimad al-Azdi dari masa jahiliyah dia dikenal sebagai seorang yang memiliki kepandaian dalam meruqyah. Ada seorang kesurupan, maka dia meruqyah. Tatkala dia datang ke Makkah, maka dia mendengarkan ucapan penduduk Makkah. Mereka mengatakan bahwa itu Muhammad itu orang yang majnun, orang gila. Itu orang gila, jangan kamu dekati. Maka Dhimad al-Azdi ketika mendengarkan itu, dia mengatakan, alangkah baiknya kalau saya bertemu dengan orang itu. Siapa tahu dia bisa sembuh melalui tanganku. Kalau memang dia gila, ya diharapkan semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya melalui aku. Kan dia punya kepandaian untuk mengobati, meruqyah. Akhirnya dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan dia ingin menyembuhkan dari kegilaannya, karena penduduk Mekah mengatakan bahwa dia orang gila. Maka Dhimad al-Azdi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yadayya man sha. Hai Muhammad, saya punya kemampuan untuk mengobati kesurupan dan sudah berapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan melalui aku. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, masyarakat Arab, masyarakat Quraisy, mereka mengenal Allah, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi permasalahan, mereka bukan hanya menyembah Allah, tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan satu-satunya. Oleh karena itu mereka juga melakukan ibadah kepada Allah. Mereka berhaji, mereka juga berdoa kepada Allah. Namun mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kekafiran, kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Maka Dhimad al-Azdi mengatakan, sudah berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberi kesembuhan melalui aku. Gimana? Saya tawarkan kamu. Mau enggak saya rukyah? Ini kata dengan Al-Azdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du." Kalimat-kalimat yang sudah populer dalam telinga kita, khutbatul hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang indah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya. May yahdihillahu fala mudilla lahu, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ini didengar oleh Dhimad al-Azdi, tertarik dia. Apa kata Dhimad? Hai Aliyah, kalimatik ha'ula, tolong ulangi kalimat-kalimat yang kau sebutkan tadi, tolong ulangi. Nah, diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, dan seterusnya. Diulangi lagi sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat-kalimat yang indah tersebut sehingga didengarkan oleh Dhimad al-Azdi. Jadi Dhimad al-Azdi ini hendak memperhatikan, ini apa sih yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Setelah 3 kali dia mendengarkan, maka Dhimad al-Azdi mengatakan, laqad sami'tu qawla al-kahana, aku sudah mendengarkan mantra-mantra para dukun. Wa qawla as-saharah, aku juga sudah mendengarkan mantra-mantra para tukang sihir. Wa qawla as-syu'ara, dan ucapan para ahli syair. Fama sami'tu mithla kalimatik haula, saya belum pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti yang engkau sampaikan ini. Artinya, apa yang kamu sampaikan ini jelas bukan mantra, bukan mantra perdukunan, bukan mantra sihir, bukan ucapannya para ahli syair. Walaqad balagna na'usal bahr, sungguh ini merupakan kalimat-kalimat yang fasih, yang indah. Sekedar mendengarkan kalimat-kalimat Nabi alaihi salatu wassalam ini, beliau sampai meyakini bahwa ini tidak mungkin orang gila mengucapkan kalimat ini. Ini tidak mungkin diucapkan oleh dukun, tukang sihir, ahli syair. Ini tidak mungkin. Maka seketika itu juga kata Dhimad, hati yadak ubayu'ka ala Islam, kemari tangan aku membaiatmu untuk menyatakan keislaman. Langsung masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Sekedar mendengarkan kalimat muqaddimah khutbatul hajah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku membaiatmu sebagai seorang muslim. Maka Dhimad segera membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ala qaumik, dan juga engkau berbaiat atas nama kaummu. Kata Dhimad, iya, wa ala qaumik, dan juga atas nama kaumku. Jadi atas nama kaum Dhimad, Dhimad membaiat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka suatu ketika pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki kekuatan, telah berhijrah ke Madinah dan punya kekuatan, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengirim pasukan-pasukan, maka suatu ketika pasukan yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu melewati kaumnya Dhimad al-Azdi. Mereka melewati kaumnya. Maka pemimpin pasukan ini mengatakan kepada anak buahnya, hal asabtum min haulai syai'a, apakah ada sesuatu yang kalian ambil dari mereka, dari kaum tersebut? Maka ada salah seorang dari pasukan tersebut mengatakan, asabtum minhum min tahara, aku mengambil dari mereka mithal, bejana yang biasa digunakan untuk bersuci. Maka kata pemimpin pasukan ini, rudduha, kembalikan itu, jangan engkau mengambil dari mereka. Fa inna haula'i qaum dhimat, karena sesungguhnya mereka ini adalah kaumnya dhimat al-isni, mereka telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lihat bagaimana masyarakat Arab ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang tidak pernah didengarkan oleh bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa itu bukan ucapan-ucapan para ahli syair, bukan mantra, namun merupakan ucapan yang datang dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Al-Dhahabi juga mensahihkan riwayat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa pernah suatu ketika tokoh-tokoh Quraisy mereka berkumpul dan mereka membahas tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menghentikan dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka mereka pun berupaya untuk memilih salah seorang dari mereka yang dikenal dengan keilmuannya, ahli sihir, punya pengetahuan tentang perdukunan, memiliki pengetahuan tentang syair-syair Arab, sehingga apabila dalam pandangan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu, maka orang ini bisa mengetahui, oh ini mantra, oh ini syair. Maka diutuslah salah seorang dari mereka, yaitu Utbah Ibn Rabi'ah, yang mereka anggap bahwa orang ini memiliki keilmuan dalam hal mantra perdukunan, mantra sihir, dan kemampuan tentang syair-syair Arab. Maka dialah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membujuk Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang panjang, sampai dia menawarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apa yang engkau inginkan dari dakwahmu wahai Muhammad? Apabila yang kamu inginkan adalah wanita, kami akan memberi pilihan kepadamu, wanita-wanita Quraisy yang mana yang kamu kehendaki. Kami akan nikahkan kamu dengan 10 wanita Quraisy. 10 wanita Quraisy, bukan satu, bukan dua, 10. Nasab Quraisy adalah nasab yang paling mulia, yang paling afdal. Ditawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tujuanmu untuk menjadi seorang yang kaya raya dengan dakwahmu ini, maka kami akan mengumpulkan harta kami untuk kami berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling terkaya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Ini tawaran harta. Pertama tawaran wanita, yang kedua penawaran harta, yang ketiga penawaran kedudukan. Penawaran kedudukan. Apabila engkau menghendaki dari apa yang kamu sampaikan ini adalah kedudukan, maka kami akan menyerahkan bendera-bendera kami kepadamu, sehingga engkau menjadi pemimpin bangsa Arab, bangsa Quraisy selama engkau hidup. Pemimpin seumur hidup ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut apa? Harta, tahta, wanita. Tinggal kuotanya enggak? Karena belum ada internet itu. harta atau wanita ditawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang biasanya seseorang kalau tujuan dia adalah dunia, pasti dia akan terima penawaran, iya kan? Kalau tujuan seseorang ingin mendapatkan dunia, pasti dia akan terima menerima penawaran tersebut. Tawar wanita. Biasanya seseorang yang mengharapkan dunia ketika ditawari wanita, sempoyongan dia. Ya. Untuk mempermulus bisnisnya, tendernya, penawaran-penawarannya ditawarkan wanita, mulus. Atau ditawarkan harta atau kedudukan. Biasanya orang yang menghendaki dunia itu dia tidak akan menghindari perkara-perkara ini. Namun bukan itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bukan untuk mengharapkan dunia. Tujuan beliau karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga penawaran-penawaran tersebut tidak memberi manfaat. Tidak menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Kemudian tantangan-tantangan dari masyarakat Quraisy, mereka meminta bukti-bukti yang dalam pandangan mereka itu adalah bukti konkret bahwa beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu dalam suratul Isra. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Kata mereka, masyarakat Quraisy, kami tidak akan beriman dengan apa yang kamu sampaikan sampai engkau berhasil untuk mengeluarkan dari muka bumi ini mata-mata air yang kami rasakan, yang kami nikmati. Ayo, buktikan. Padahal di sana ada air zam-zam. Tapi mereka menginginkan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan bukti berupa mata air yang baru, yang mereka bisa merasakannya, mereka bisa menikmatinya. Apakah engkau memiliki kebun-kebun? Ada kebun kurmanya, ada buah anggurnya, kebun-kebun anggur. Lalu kemudian engkau mampu memancarkan sungai dari kebun itu. Ayo, buktikan. Atau engkau meruntuhkan langit ini, runtuhkan langit ini sehingga langit ini menjadi terpotong-potong. Ayo buktikan kalau memang engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Au ta'ti billahi wal malaikati qabila. Atau engkau datangkan Allah sekalian. Datangkan para malaikat sehingga kami bisa berdialog secara langsung dengan para malaikat itu. Mana buktinya? Atau engkau memiliki rumah yang indah dengan kemewahannya. Jadi ini luar biasa tantangan-tantangan masyarakat Quraisy. Altar kafisana. Atau buktikan di hadapan kami kamu bisa naik ke langit. Kalau seandainya engkau bisa naik ke langit pun kami masih belum menerima. Kami masih belum mengimani apa yang kamu bawa sampai engkau menurunkan kepada kami kitab yang kami membacanya secara langsung. Jadi kami melihat engkau naik gitu, dari bawah langsung naik. Naik ke atas kayak Superman. Ya. Setelah kamu naik di atas ya kami masih belum percaya. Sampai kapan? Sampai kamu terlihat dari atas turun membawa kitab, lalu kami baca, nah baru kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, Qul Subhana Rabbi, Maha Suci Rabbu, hal kuntu illa basyara rasula. Aku ini hanya seorang manusia biasa yang berstatus sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di luar kemampuanku. Beliau hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kalian, ya aku tidak mampu mewujudkannya apabila Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki. Meskipun kadang-kadang mereka meminta bukti, telah diberikan bukti, namun mereka juga tidak beriman. Peristiwa terbelahnya bulan itu kan karena permintaan mereka. Bulan terbelah menjadi dua, sebelahnya di satu arah, sebelah yang lain di arah yang lain yang berbeda, dilihat oleh masyarakat Quraisy. Mereka minta bukti, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka juga tidak tahu. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang mereka dustakan, sehingga mereka menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalau memang engkau tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa, ayo sebutkan kepada kami ciri-ciri Al-Masjidil Aqsa. Dan tidak diketahui Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukan perjalanan safar untuk melihat Al-Masjidil Aqsa. Ayo sebutkan kepada kami ciri-cirinya. Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan Al-Masjidil Aqsa sehingga Nabi alaihi salatu wassalam melihat Al-Masjidil Aqsa itu secara langsung dari Makkah. Beliau melihatnya sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sifat-sifat Al-Masjidil Aqsa sebagaimana yang mereka ketahui. Tapi mereka juga tidak beriman. Jadi meskipun didatangkan kepada mereka 1001 ayat, kalau seandainya apa yang menjadi permintaan mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga tidak akan beriman. Dan beliau hanyalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Tabarani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa pernah suatu ketika orang-orang Quraisy mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ud'u lana rabbaka an yaj'al lana safa dhahaba." Coba kamu berdoa kepada Tuhanmu agar menjadikan bukit Safa ini menjadi emas. Ayo. Nantang. Ayo kamu berdoa kepada Allah, jadikan bukit Safa ini menjadi emas, baru kami beriman terhadap apa yang kamu sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melakukannya? Yakin kalian beriman? Kata mereka, iya, kami akan beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa beliau memohon kepada Allah sebagaimana yang diminta oleh masyarakat Quraisy. Lalu kemudian Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Inna rabbaka yaqra'u 'alaika as-salam." Sesungguhnya Rabbmu Allah azza wa jalla mengirim salam kepadamu. Dan Allah mengatakan, "In syi'ta asbaha lahum as-safa dhahaba." Apabila engkau ingin, maka bukit Safa itu akan menjadi emas. Namun ada ketentuannya. "Faman kafara ba'da dhalika minhum 'adzabtuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan min al-'alamin." Apabila bukit Safa itu telah menjadi emas, lalu siapa yang kafir dari mereka, akan aku siksa dengan siksaan yang aku tidak menyiksa seorang pun dari makhluk seperti siksaan ini. Bagaimana? "Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati war rahmah." Namun jika engkau menginginkan, aku akan membukakan untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Karena kalaupun Bukit Shofa itu menjadi emas, belum tentu mereka itu beriman. Lalu siapa yang tetap berjalan di atas kekafirannya setelah Bukit Shofa menjadi emas? Maka mereka akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau memilih itu? Atau engkau memilih agar aku membukakan untuk mereka pintu taubat, pintu rahmat? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal babu taubati urrahmah. Aku lebih mengutamakan agar dibukakan untuk mereka pintu taubat dan rahmat. Alhamdulillah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih yang pertama, menjadi emas Bukit Shofa yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila enggan untuk menjadi seorang mukmin. Namun pintu taubat terbuka untuk mereka. Alhamdulillah, setelah ditaklukkannya kota Makkah, mereka berbondong-bondong menjadi kaum muslimin, menjadi kaum mukminin, dan itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka meminta bukti-bukti tersebut yang kalau seandainya diwujudkan, mereka tetap berjalan di atas kekafirannya, menyebabkan Allah menyiksa mereka kehinaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula tindakan-tindakan teror secara fisik yang mereka lakukan, baik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula terhadap para sahabat yang jumlah mereka ketika itu masih begitu sedikit, minoritas. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah, maka Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang duduk bersamanya, ya, mereka bernongki-nongki di situ. Kalau istilah kita, sambil ngopi. Mereka berkumpul di situ melihat Nabi alaihissalatu wassalam salat di sisi Ka'bah. Dan kemarinnya itu mereka menyembelih unta. Mereka menyembelih unta. Jadi di situ masih ada kotoran-kotorannya, kotoran unta itu, isi perutnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kata Abu Jahal, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil kotoran yang ada dari dalam perut unta tersebut, lalu kemudian dia meletakkannya pada kedua pundak Muhammad ketika dia sujud? Siapa di antara kalian yang berani? فَمْبَعَثَ أَشْقَ الْقَوْمُ فَأَخَذَهُ. Maka berdirilah orang yang paling buruk, orang yang paling sengsara, dan dia bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt, dia mengambil kotoran unta tersebut dan menunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika Rasulullah alaihi wasallam sujud, maka dia pun datang lalu meletakkan di bagian kedua pundak atau di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas punggung Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu dia kembali, fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd. Maka mereka pun girang, tertawa terbahak-bahak. Saking tertawanya mereka terbahak-bahak itu sampai tubuhnya miring-miring gitu kan. Ya, gimana lah orang kalau tertawa terpinggal-pinggal itu tubuhnya miring-miring. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya memperhatikan apa yang mereka perbuat. Kalau seandainya saya punya kemampuan untuk mencegah mereka, saya akan datang langsung dan saya akan mengambil kotoran itu dan membuangnya dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam sujud, kotoran di atas pundak beliau, ya, beliau tidak mengangkat kepalanya. Beliau tidak mengangkat kepala. Beliau terus sujud. Kotoran di atas pundak beliau. Sampai kemudian ada seseorang, orang ini dia pulang. Dia mendatangi rumah Nabi dan memberitakan hal ini kepada Fatimah. Fatimah masih putri Nabi alaihissalatu wassalam, masih gadis muda, masih kecil. Dia memberitakan kepada Fatimah. Maka Fatimah pun mendengarkan itu. Dia datang, namanya anak kecil, ya, yang tidak punya rasa takut. Datang aja dia, membela orang tuanya, membela ayahnya, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengambil kotoran itu dan membuangnya dari punggung Nabi Alaihissalatu Wassalam. Lalu setelah itu dia mendatangi rombongannya Abu Jahal ini dan mencaci maki mereka. Tapi kan dalam pandangan mereka, ini anak kecil, tahu apa dia? Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya sambil mendoakan keburukan kepada mereka. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau berdoa, beliau mengulangi doanya sampai 3 kali. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau berdoa, doanya beliau ulangi sampai 3 kali. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya ketika berdoa, mereka tiba-tiba berhenti tertawa gitu, karena mereka mengkhawatirkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun mereka musyrikin, mereka juga masih takut gitu, karena mereka punya keyakinan orang yang berdoa di sisi Ka'bah itu dikabulkan. Mereka punya keyakinan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah, beliau mengatakan, Allahumma 'alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wa Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf Uqbah bin Abi Mu'ayl. Disebutkan satu persatu nama mereka. Ya Allah, datangkanlah hukuman terhadap mereka-mereka ini. Disebutkan namanya satu persatu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa itu, mereka tergeletak dalam peristiwa perang Badar. Mayat-mayat mereka itu diseret untuk dimasukkan ke dalam sumur yang ada di Badar. Mereka semuanya tewas, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerikan. Doa orang yang terzalimi, apalagi yang dizalimi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doa itu dengan orang tersebut penghalang. Seorang yang terzalimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerikan. Seorang itu dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair, beliau bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang apa peristiwa yang paling berat yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa ini yang paling berat dirasakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dari tindakan dan teror kaum musyrikin? Kata Abdullah bin Amr, aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini Uqbah lagi yang meletakkan kotoran unta di atas punggung Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Abdullah bin Amr, aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah salat. Fawada'a rida'ahu fi 'unuqihi. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam sedang salat, maka dia mengambil selendangnya, kain atas, bagian atas bajunya, lalu dia meletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا. Lalu dia mencekik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cekikan yang kuat, ingin membunuh Nabi Sallallahu Wasallam. Datang Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian beliau berhasil melindungi Nabi Sallallahu Wasallam sambil beliau mengatakan, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Apakah kalian membunuh seseorang karena dia mengatakan Rabbiyallah, dalam keadaan dia telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika Abu Jahal berkumpul dengan konco-konconya ini, maka dia mengatakan, adakah di antara kalian yang berani untuk menaburkan tanah di wajah Nabi, di wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kalian yang berani untuk mengotori wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan wajah Muhammad. Maka ada yang mengatakan dia. Kata dia, dia berani. Orang ini pun mengatakan, demi Lata dan Uzza, لَإِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطْأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَثِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. Apabila aku melihatnya, maka aku akan injak lehernya dan aku akan melumuri wajahnya dengan tanah. Aku akan melumuri wajahnya dengan tanah. Maka mereka pun menanti, karena mereka mengetahui ada waktu-waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Ka'bah salat. Maka mereka menanti, datanglah Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan Rasulullah salat. Lalu orang ini dia pun mendekati Rasulullah alaihi salatu wasallam, ingin menginjak leher Nabi alaihi salatu wasallam. Namun tatkala dia hendak menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terlihat terpelanting ke belakang. Dia terpelanting ke belakang sambil dia menahan dengan kedua tangannya seperti ada sesuatu di depannya. Akhirnya dia menjauhi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Padahal dia sudah bertekad mendekati Rasul, menginjak leher Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Allah, Allahu yasimuka minan nas. Allah melindungimu wahai Muhammad dari upaya manusia untuk membunuhmu. Orang ini tidak mendekati Rasulullah, maka dia terpelanting ke belakang sambil menahan dengan kedua tangannya. Setelah itu dia kembali ke tempat berkumpulnya. Dia ditanya, ada apa denganmu? Kenapa? Kenapa kamu tidak mendatangi dan menginjak lehernya? Kata orang ini, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Antara aku dengan dia itu seperti ada parit yang berisi api, dan ada sesuatu yang menakutkan, dan terlihat ada sayap-sayap di sana. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law dana minni lakhtatafathu al-malaikatu udwan." Apabila dia berani mendekatiku, maka dia akan dicincang oleh para malaikat. Ya, tubuhnya itu akan dikuliti satu persatu hingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini upaya-upaya kaum Quraisy yang berupaya untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun itu semua tidak menyebabkan Nabi alaihissalatu wassalam menghentikan dakwahnya. Sampai kemudian sebagian para sahabat yang tidak memiliki perlindungan dari kaumnya itu disiksa. Termasuk di antara para sahabat yang keluarganya disiksa adalah keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Al-Hakim dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat melewati Ammar keluarganya dalam keadaan mereka disiksa oleh kaum musyrikin. Nabi tidak mampu memberikan perlindungan. Nabi tidak mampu mencegah. Beliau hanya mengatakan abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna mu'idakumul jannah. Bergembiralah kalian wahai keluarga Ammar, wahai keluarga Yasir. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah surga. Janji dari Allah untuk kalian adalah surga. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang kondisi itu, bahwa pernah aku datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang tanganku, kami sambil berjalan di Bakha. Bakha itu tempat yang luas ya, yang ada di Makkah. Sampai kemudian kami pun mendatangi orang tua Ammar, ayahnya, ibunya dalam keadaan mereka disiksa oleh kaum musyrikin. Maka ayahnya Ammar mengatakan, ya Rasulullah, dia dalam kondisi disiksa. Ayahnya Ammar, Yasir, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ad-dahru hakadha, apakah dunia ini seperti ini? Sampai seperti itu, betapa beratnya siksaannya mereka alami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbir, bersabarlah engkau, sabarlah engkau. Allahumma gfir li ali Yasir, ya Allah berilah ampunan kepada keluarga Yasir. Nah, karena begitu banyaknya peristiwa-peristiwa teror, penyiksaan terhadap para sahabat, inilah yang kemudian menyebabkan sebahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berhijrah. Dan itu hijrah yang pertama kali terjadi, berhijrah ke negeri Habasyah. Beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah taala akan kita terangkan kisah hijrah sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini, semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.